Percuma aku bicara, merah kau bilang biru, hitam kau bilang putih. Merah kau bilang biru, hitam kau bilang putih. Bicara Bicara.